kejujuran hati. Haruskah ku tanya lagi pada diriku sendiri, hanya bisikan hati. Haruskah ku berpaling dari senyum dan tatapmu? Cerita dan kerap canda yang selalu menggugah diri dari kesepian yang lama membelenggu. Terisi kini duniaku, meski tak tahu isi hatimu. Bukalah, bukalah pintu hatimu. Semuanya.